Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam pertemuan yang lalu telah kita sebutkan jawaban terhadap syubhat, yakni apabila seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah serta menjalankan sholat, puasa dan lain sebagainya dari amal-amal ibadah, tidak mungkin dikafirkan. Telah kita sebutkan jawaban dari syubhat ini adalah bahwa di antara para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in yang baru masuk ke dalam agama Islam, yang belum kuat keimanan dan belum mengerti tauhid secara sempurna, mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, atau ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatu anwat, yaitu pohon bidara yang digunakan untuk i'tikaf tempat tersebut dan menggantungkan pedang-pedang berharap barokah dari pohon tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan atau menyamakan permintaan ini sebagaimana permintaan Bani Israel terhadap Musa alaihi salatu wasallam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan meminta dzatu anwat untuk dibuatkan sesuatu yang manfaatnya adalah untuk diambil barakah dari sesuatu tersebut. Ini sama saja meminta Tuhan, meminta sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan dengan permintaan Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang jelas ini adalah kesyirikan yang besar bersamaan dengan salat yang dilakukan bersama Rasulullah, bersamaan dengan syahadat yang telah diikrarkan, bersamaan dengan jihad yang dilakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permintaan ini adalah permintaan kesyirikan. Berarti mungkin enggak orang yang bersyahadat, yang melakukan amal taat, jatuh ke dalam kesyirikan? Mungkin. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang baru saja masuk ke dalam agama Islam setelah Fathu Makkah meminta kepada Rasulullah permintaan yang ini adalah kesyirikan yang akbar. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau seandainya para sahabat mereka terus melanjutkan permintaannya setelah adanya nasihat, setelah adanya teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, niscaya akan menjadi apa? Kafir. Niscaya akan kafir, keluar dari agama Islam. Akan tapi mereka diberi oleh Allah Ta'ala taufiq sehingga menerima petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan demikian tidaklah kafir. Dengan demikian tidaklah kafir. Sayangnya di sini apa? Yaitu apakah mungkin orang yang bersyahadat la ilaha illallah bisa keluar dari agama Islam, bisa dikafirkan? Apakah mungkin amal ta'ah, ibadah kemudian syahadat la ilaha illallah tersebut bisa batal, bisa gugur, apa jawabannya? Mungkin. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalian, sebagaimana Bani Israel yang telah mengatakan kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Yaitu kalau kalian meminta dhatu anwat, yang tujuannya adalah diambil barokah, mengharap barokah dari pohon tersebut, ya, maka yang demikian ini sama dengan meminta Tuhan, meminta sesembahan selain Allah. Dan ma'ruf, meminta Tuhan sesembahan selain Allah ini adalah apa? Kesyirikan yang besar. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, dari kisah ini diambil faedah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, hadihil kisah tustufidu annal muslima balil alima qad yaku'u fi anwa'in minasyirk la yadri anha fatufidu ta'alluma wa taharruza wa ma'rifata anna qawlul jahil التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. Ya, maka dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang mana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in bersama dengan syahadat yang mereka ikrarkan dan juga amal ta'ah wal ibadah jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian saja memungkinkan bagi mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Akan tetapi mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu dari kisah ini memberikan faedah bahwa seorang muslim atau bahkan seorang alim itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan tidak mengerti. Kenapa? Karena samarnya kesyirikan tersebut. Kesyirikan itu macam-macam. Ada yang sangat tipis, ada yang sangat samar, ada yang tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan kecuali orang yang diberi oleh Allah Ta'ala pengetahuan. Kadang jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak mengerti apabila itu adalah kesyirikan. Maka yang demikian ini mendorong kita untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan talabul ilmi, untuk memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu akidah, memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu tauhid, dan waspada dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatufidu ta'alluma wa taharrus. Kisah ini memberikan faedah kepada kita untuk belajar dan menjaga diri, ya, yaitu belajar, yakni belajar, ya, ta'allum, mempelajari ilmu din, terutama mempelajari tauhid. Ini adalah perkara yang sangat penting, yang mana ilmu itu ibaratnya apa? Adalah penerangan, adalah penerang. Ilmu itu ibaratnya adalah cahaya. Apabila seseorang memiliki cahaya ilmu, maka dia akan bisa melihat jalan. Apabila tidak mengerti ilmu, maka dia tidak memiliki cahaya. Kalau tidak memiliki cahaya, maka bisa jatuh ke dalam kesyirikan atau dalam kebid'ahan. Oleh karena itu, kita sangat butuh sekali untuk ta'allum, mempelajari din, yang dengan itu, dengan ilmu itu menjadi senjata bagi kita untuk menolak asyubhat dan untuk menolak kebatilan-kebatilan. Wa taharrus, tidak cukup berilmu saja, tapi disertai dengan taharrus, menjaga diri, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari jatuh terhadap kesyirikan, jatuh ke dalam kesyirikan. Menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam kesyirikan dan kesesatan. Ya. Yaitu tidak boleh atau tidak ada seorang pun yang dia aman dari fitnah, fitnah kesesatan, syirikan atau kebidaahan, tidak ada yang aman di antara kita. Karena al-qulub baina uswa'in min asabi'ir rahman, baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya kalbu-kalbu itu berada di bawah, berada di antara jari-jari Allah Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Ta'ala membalik-balik hati tersebut sebagaimana yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membalik-balikkan hati, kokokkanlah kalbuku ini di atas agamaku, di atas agamamu. Dan wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Karena apa? Karena kita tidak aman dari fitnah, sehingga kita butuh sekali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga. Ya, tidak boleh seseorang memiliki ilmu kemudian dalam keadaan dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah belajar. Enggak mungkin saya berbuat syirik. Saya sudah belajar, enggak mungkin saya berbuat bid'ah. Naudzubillah, jauh. Saya jauh sekali dari syirik. Saya jauh sekali dari kebid'ahan. Ya, ini merasa apa? Aman. Ya, dari kesesatan, tidak ada seorang pun yang aman dari kesesatan tersebut. Oleh karena itu kita butuh untuk menjaga diri, takut jangan jatuh ke dalam kesesatan, yaitu dengan pertama berbekal dengan ilmu, kemudian takut kepada Allah Ta'ala dari kesesatan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana siapa yang melebihi Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb, jauhkanlah aku dan anak turunku dari ibadah kepada berhala. Berkata al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Faman ya'man al-bala'a ba'da Ibrahim?" Maka siapakah yang bisa aman dari petaka ini, yaitu petaka syirik ini, setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ya, maka tidak ada di antara kita yang aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita butuh untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari din, terutama ilmu akidah, terutama ilmu tauhid, dan kita perlu untuk mewaspadai diri dari waswas, dari bisikan-bisikan syaitan, yaitu kita takut kepada diri kita sendiri. Ya, dari terjatuhnya diri ini ke dalam kesyirikan dan kesesatan. Kemudian, dan dari sini pula, dari kisah ini, dari kisah barakallahu fikum para sahabat radhwanullahi alaihim majma'in, dan juga kisah Bani Israel, yang para sahabat mengatakan karena ketidaktahuan mereka, ja'alana dzat anwat kama lahum dzat anwat, buatkanlah untuk kami dzat anwat sebagaimana mereka juga memiliki dzat anwat. Dzat anwat, sekali lagi ada yang baru hadir, adalah pohon bidara yang digunakan untuk i'tikaf di tempat tersebut, menggantungkan pedang-pedang untuk mengambil barokah dari pohon tersebut. Ini disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Bani Israel terhadap Musa. Sama saja perkataan Bani Israel, ija'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ya, yakni meminta dzat anwat itu sama saja dengan meminta Tuhan, karena mereka mengambil barokah, berharap barokah dari pohon tersebut. Berharap barokah dari pohon tersebut sehingga melakukan ibadah, ya, i'tikaf di tempat itu. Ya. Maka dari sini pula, ya, yang mana mereka-mereka para sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jatuh ke dalam perkataan syirikan ini, akan tetapi mereka diberi taufik oleh Allah Ta'ala sehingga mereka mengikuti petunjuk Rasulullah, sehingga mereka bertaubat dari perkataan tersebut. Dari sini ma'rifata anna qawla al-jahili at-tauhid fahimnahu anna hadha min akbaril jahl wa makayidish syaitan. Bahwa perkataan orang yang jahil, yaitu dia mengatakan tauhid kami sudah paham. Untuk apa Anda memberi nasihat, teguran, memberi kepada saya pemahaman tentang tauhid? Saya sudah tahu, enggak perlu. Saya diajari tentang tauhid, saya sudah paham. Ya. Barakallahu fikum, para sahabat saja mereka bisa jatuh ke dalam perkataan ija'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Apalagi Anda, apalagi kita. Ya, kalau kita diselamatkan, alhamdulillah. Kalau enggak diselamatkan, tidak diberi taufik untuk taubat, bagaimana? Kekal di neraka. Ya, sehingga perkataan orang yang jahil, yaitu at-tauhid fahimna, tauhid itu kami sudah paham. Ini adalah termasuk di antara kejahilan yang terbesar. Dan ini termasuk rencana buruk syaitan. Rencana buruk syaitan, termasuk makar syaitan, ya, terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila seseorang telah mempelajari tentang tauhid, ya, pelajari sudah selesai satu kitab atau dua kitab atau tiga kitab, atau sudah sekian tahun telah belajar, kemudian dia mengatakan saya sudah paham apa itu tauhid, maka dengan belajarnya tersebut dia kira sudah menguasai tauhid, kemudian tidak mungkin saya terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga kalau sudah merasa bangga, sudah bangga diri, ujub, dan merasa dirinya sudah menguasai tauhid, akhirnya apa? Akhirnya tidak mau melanjutkan thalabul ilminya. Akhirnya akan berhenti, tidak melanjutkan thalabul ilminya. Padahal masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, syubhat itu terus-menerus datang dan berganti-ganti warna. Kalau kita tidak ada bimbingan dari ahlul ilmi, maka kita akan menyimpang. Maka untuk itu dibutuhkan untuk terus-menerus istimrar dalam melakukan thalabul ilmi tersebut, sampai datangnya ajal, bahwa thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat. Kemudian wa tufidu aidan annal muslima al mujtahida idza takallama bi kalamin kufrin wa wala yadri fanubbiha ala dhalika fataba min sa'atihi annahu la yakfur kama fa'ala banu Israel walladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam. Dan dari kisah ini pula, dalam perang Hunain dan juga kisah Bani Israel, ini memberikan faedah pula bahwa seorang muslim yang berijtihad, yang berijtihad terhadap dirinya sendiri, apabila dia berkata suatu perkataan kekafiran dalam keadaan dia tidak mengerti, tidak tahu, kemudian dia diberitahu, diingatkan atas perkataan tersebut, kemudian dia taubat pada waktu itu, tatkala diberi nasihat, dia langsung taubat, maka yang demikian ini la yakfur, tidaklah kafir, walaupun dia telah mengucapkan ucapan kekafiran, walaupun dia telah melakukan amalan kekafiran, walaupun dia telah melakukan pembatal keislaman. Kalau dia bertaubat, ya, maka tidak kafir. Ya, dengan syarat apa? Dia melakukan amal kekafiran tersebut dalam keadaan tidak tahu, tidak mengerti, ya, jahil. Ya, akan tetapi dia diingatkan setelah tahu, dia taubat pada saat itu, maka dia selamat dari kekafiran. Maka dia selamat dari kekafiran. Kalau sudah tahu bahwa itu adalah amalan kekafiran dan dia tidak memperdulikan nasihat, menentang nasihat tersebut, melaksanakan amal kekafiran, kesyirikan tersebut dalam keadaan ngerti, maka dia kafir dengan sebab yang demikian itu. Akan tetapi masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, masalahnya apa? Masalahnya adalah banyak orang yang melakukan kekafiran karena apa? Syubhat. Diberi pengertian tidak mau menerima dikarenakan dia memiliki syubhat, berarti dia tidak faham. Berarti dia tidak mengerti. Belum faham kalau itu adalah amal kekafiran, belum faham itu adalah amal kebid'ahan. Belum paham itu adalah pembatal keislaman. Dikarenakan banyaknya da'i yang menyuruhkan kepada kesyirikan. Sehingga banyak orang yang menganggap baik amal kesyirikan tersebut. Dianggap amalan ibadah, to'ah. Dianggap itu adalah amalan sunnah. Amalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sebab syubhat yang didengungkan atau disebarkan oleh ahlul batil. Tatkala didatangkan al-haq, disampaikan al-haq, kemudian ditolak, ini lain halnya, tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Karena apa? Karena memiliki syubhat. Ada syubhat di dalam pikirannya. Ya, maka syubhatnya itu harus hilang dulu sampai dia paham, mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu adalah syirik. Apa yang dia lakukan itu adalah pembatal keislaman. Sehingga apabila dia tidak bertaubat, masih melakukannya, maka dia dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah watufidu annahu laulam yakfur, dan memberikan faedah, ya kisah tadi, memberikan faedah, walaupun orangnya tidak kafir, ya tatkala mengucapkan ucapan kekafiran, kemudian ditegur, dan dia paham, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya? Tidak kafir. Walaupun tidak kafir, apakah kemudian, diberi perkataan yang halus atau bagaimana? Tidak, tetap. Walaupun tidak kafir, fa innahu yughallatu alaihil kalam. Walaupun dia tidak kafir, akan tetapi diberi perkataan yang keras, yang syadid. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat terhadap para sahabatnya. Dengan perkataan yang keras, dengan perkataan yang berat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan, ini enggak gampang. Kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ini perkataan yang berat, yang keras. Ya. Maka butuh diberi teguran yang keras, walaupun orangnya tidak kafir. Dalam rangka apa? Supaya jera, supaya tidak mengulang kepada perbuatan yang semisal ini, perbuatan kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan, walil musyrikin syubhatun ukhra, dan orang-orang musyrikin mereka memiliki syubhat yang lainnya. Ya, syubhat yang lainnya, ini adalah syubhat yang ke-13. Syubhat yang ke-13. Dari awal ini adalah hitungannya adalah yang ke-13. Yaquluna, mereka mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamata qatla man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingkari Usama, yaitu Usama bin Zaid. Ya. Rasulullah telah mengingkari Usama akan perbuatan dia, akan perbuatan beliau membunuh orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini sekali lagi, ini syubhatnya, bukan jawaban kita, bukan syubhatnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari pembunuhan Usama bin Zaid terhadap orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah boleh enggak dibunuh? Enggak boleh. Enggak halal darahnya. Orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah berarti terjaga hartanya, terjaga darahnya. Berarti telah masuk ke dalam agama Islam. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu muslim, tidak mungkin kafir. Ini syubhat. Kemudian wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti tidak diperangi. Kalau belum, diperangi sampai mau mengucapkan. Kalau sudah mengucapkan berarti telah haram darah dan harta. Ya. Kemudian wa ahaditsu ukhra, dan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Hadis-hadis yang lainnya fil kaffi amman qalaha, yang menjelaskan tentang wajibnya menahan diri dari memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya juga hadis, yaitu apa? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunihi haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ya, dari yang lainnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia telah ingkar terhadap apa yang diibadah selain Allah, maka dia haram darah dan hartanya, dan hisab perhitungannya itu ada di sisi Allah. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 dalil. Apa yang mereka inginkan dari dalil ini? Kata Syekh rahimahullah taala, wa muradu ha'ula'il jahalati, yang dimaksudkan oleh orang-orang jahil itu, yaitu orang-orang yang mengamalkan kesyirikan dan mendakwakan kesyirikan tersebut, mereka menginginkan anna man qala la yakfur, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah dia kafir, wala yuktalu, dan tidaklah dibunuh, walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia berbuat apa yang dia perbuat. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yakni kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa dikafirkan, tidak mungkin dihalalkan darah dan hartanya. Maksudnya menghalalkan darah dan harta ini siapa? Haknya siapa? Haknya waliul amr. Menghalalkan darah dan harta yang memerangi kaum musyrikin dengan fisik, dengan senjata, adalah waliul amr. Adapun kita bukan pemenang kita dalam hal ini. Kita hanya menjelaskan dengan penjelasan dengan dakwah. Ya. Kita kembali. Mereka menginginkan dengan dalil-dalil tersebut bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah dikafirkan, tidaklah dihalalkan darah dan hartanya, apapun yang mereka perbuat. Kenapa kalian mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kalian mengatakan kafir orang yang sholat, mereka itu puasa, mereka itu haji, mereka itu bersedekah, membaca Al-Quran, melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Seperti ini kalian kafirkan? Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau seseorang melakukan ta'ah wal ibadah, maka apakah mungkin dikafirkan? Ya, dilihat. Dia melakukan pembatal keimanan apa enggak? Mereka inginnya yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah bisa dikafirkan walaupun dia berbuat apa yang dia telah lakukan, baik itu istighosah kepada orang yang telah mati atau tabarruk meminta barokah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut mereka walaupun melakukan demikian tidak mungkin dikafirkan karena apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Adapun jawaban musannif insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Jawaban dari syubhat tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari Usamah bin Zaid tatkala dia membunuh orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah, dan juga dalil yang lainnya yang telah kita sebutkan tadi. Mereka menginginkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mungkin dikafirkan walaupun dia telah melakukan istighatsah kepada selain Allah, walaupun dia telah menyembelih korban untuk selain Allah, walaupun dia telah melakukan berbagai amal-amal kesyirikan, tidak mungkin dikafirkan selama apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Jawabannya adalah fayuqalu lihaula'il musyrikinal juhali, maka dijawab untuk mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan yang mereka jahil terhadap kesyirikan tersebut, ma'lumun, jadi perkara yang maklum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalal yahuda wasabbahum wa hum yaquluna la ilaha illallah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi orang-orang Yahudi dan menawan mereka dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mengamalkan la ilaha illallah. Hanya mengucapkan saja, akan tetapi tidak mengamalkan tauhid la ilaha illallah. Diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-lakinya dibunuh, wanitanya ditawan, dan harta mereka menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Wa anna ashhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah itu yang apa? Yang mengakui bahwa Musalamah Al-Kadzab adalah Nabi. Bagaimana kondisi mereka? Mereka yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Padahal mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yusalluna, mereka juga sholat. Wa yadda'una al-islama, dan mereka juga mengaku muslim. Ya, mereka juga mengaku muslim tapi diperangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mungkin enggak orang yang mengucapkan la ilaha illallah keluar dari agama Islam, murtad? Mungkin. Wa kadzalikal ladzina harraqahum Ali ibn Abi Thalib bin Nar, demikian pula orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api, yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib yang berbuat ghulu terhadap Ali dan mengakui bahwa Ali adalah Rabb, adalah Tuhan. Ya. Dalam keadaan mereka juga bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka juga melakukan sholat tapi berbuat hulu terhadap Ali. Ya, sehingga mereka hukumannya adalah dibunuh, dibakar oleh beliau tatkala Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Ya, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari penyebutan kisah-kisah tadi ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah, tidaklah la ilaha illallah itu menjaga harta dan dirinya apabila dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seseorang selamat diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari kesyirikan, dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, maka la ilaha illallah ini menjaga darah dan hartanya. Ya. Yaitu siapa yang memerangi? Yaitu waliul amr. Ya. Akan tapi apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, di sisi lain dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka la ilaha illallah ini tidak bisa menjaga darah dan harta sebagaimana para sahabat memerangi Bani Hanifah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in memerangi, yaitu membunuh, yaitu Ali bin Abi Thalib membunuh, membakar pengikutnya sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kalimat la ilaha illallah apabila seseorang mengucapkannya, maka ini adalah alamat, ini adalah tanda yang dengan itu seseorang hendaknya menahan diri untuk tidak mengucapkan la ilaha, untuk tidak membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tahanlah. Di dalam peperangan, di dalam jihad, dilarang kita membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini hanya sebagai alamat tanda, berarti dia adalah muslim atau masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi setelah itu dilihat, tidak kemudian kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti bebas terus, berarti terjaga terus darah dan hartanya sampai kapanpun, ya enggak. Akan tetapi setelah itu dilihat, kalau mengucapkan la ilaha illallah sudah ditahan ini, tidak diperangi. Ya, karena mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah itu dilihat, dia melaksanakan, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah ataukah tidak. Ya. Sehingga tatkala mengucapkan la ilaha illallah sehingga pedang ini ditahan, ya, tidak menghalalkan darah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu dilihat. Kalau dia mengamalkan la ilaha illallah, menjalankan konsekuensinya yaitu tidak melakukan kesyirikan, maka dia adalah muslim yang haram darah dan hartanya untuk ditumpahkan dan hartanya untuk dirampas. Haram. Ya, tidak boleh diperangi. Tapi setelah mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi darah dan hartanya halal. Di dalam jihad fisabilillah mereka halal darah dan hartanya. Siapa memerangi? Yaitu pemerintah kaum muslimin. Ya. Jadi halal darah dan harta walaupun telah mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena melakukan di antara pembatal-pembatal keislaman. Karena melakukan pembatal keislaman. Maka apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi mengamalkan pembatal-pembatal keislaman, maka la ilaha illallah itu tidak bisa menjaga darah dan harta seseorang. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala masih lanjutannya, wa haula'il jahalatu, dan orang-orang yang jahil, yaitu yang berdalil dengan tadi kisah Usamah bin Zaid dan berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Mereka-mereka yang jahil dan berdalil dengan dalil ini, mukirruna anna man ankaral ba'tsa kafara, mereka mengakui, ya, mereka sendiri mengakui bahwa orang yang mengingkari kebangkitan itu adalah kafir. Wa kutila. Walau qala la ilaha illallah. Dan dibunuh walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi saya membunuh waliul amr. Ya. Mereka, padahal mereka juga mengakui. Mengakui, sepakat. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah kalau mengingkari hari kebangkitan, tidak ada hari kebangkitan, manusia mati ya sudah, tidak ada dibangkitkan dari alam kubur. Apa pendapat mereka? Kafir. Loh, katanya Enggak boleh mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kamu kok mengkafirkan orang yang mengingkari hari kebangkitan padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ini kan apa? Bertolak belakang. Kemudian wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam. Ya. Dan mereka juga mengakui bahwa orang yang menentang sebagian dari rukun-rukun Islam kafara, telah kafir, wakutilah, dan dia diperang, dibunuh, walau qalaha, walaupun dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalian juga setuju kan, sepakat kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mengingkari sebagian rukun-rukun Islam, yaitu mengatakan sholat tidak wajib, zakat tidak wajib, haji tidak wajib, puasa pada bulan Ramadan tidak wajib, mengingkari satu saja, kalian, pendapat kalian adalah kafir dan halal darahnya. Ya. Kemudian fakaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada tauhid alladhi huwa aslu dinir rusuli wa ra'suhu. Aslu dinir rusuli wa ra'suhu. Maka bagaimana kalimat itu tidak bermanfaat apabila menentang cabang, salah satu dari cabang-cabang Islam. Yaitu kalimat itu tidak bermanfaat apabila menentang salah satu dari cabang-cabang Islam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah cabang-cabang yaitu sholat, menentang kewajiban zakat, menentang kewajiban haji, menentang kewajiban puasa. Ini adalah furu'. Ini adalah cabang. Adapun pokok dari agama adalah tauhid. Kenapa kalian mengatakan ya kalimat tersebut ya tidaklah bermanfaat, yaitu tidaklah bermanfaat, yaitu membuat orang itu kafir apabila menentang yang sifatnya adalah cabang. La ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang menentang cabang. Tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Kalau mengatakan sholat tidak wajib, enggak bermanfaat la ilaha illallahnya apabila menentang kewajiban puasa, zakat, haji, dan amal-amal yang lainnya. Tapi wa tanfa'uhu, dan akan tetapi kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu bermanfaat bagi orang yang idza jahada tauhida, apabila menentang tauhid. Alladzi, yang mana tauhid itu adalah aslu, adalah pokok dinir rusuli, agama para rasul, bukan agama Rasulullah, agama para rasul, seluruh rasul. Warok suhu, dan inti dari agama para rasul tersebut. Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian kalau seseorang melakukan kesyirikan, di sisi lain kalau orang melakukan kesyirikan, maka kalimat tauhidnya ini bermanfaat. Oh, enggak kafir. Kenapa enggak kafir? Iya. Karena masih mengucapkan la ilaha illallah. Kalau apa melakukan amal kesyirikan, katanya kalimat tauhidnya ini bermanfaat. Pelaku kesyirikan tidak kafir. Kenapa? Karena mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau apa mengingkari kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal ibadah yang jelas-jelas maklum, diketahui semuanya. Kalau diingkari, yang itu adalah sifatnya cabang. Kalau diingkari, katanya, la ilaha illallah yang enggak bermanfaat. Hukumnya adalah kafir. Kenapa? Karena mengatakan sholat tidak wajib. Loh, mana yang lebih besar? Perintah, mana yang lebih besar? Tauhid ataukah sholat? Mana yang lebih besar? Perintah tauhid ataukah zakat, puasa, haji, dan sebagainya? Mana yang lebih besar? Maka barakallahu fikum, tidak diragukan bahwa perintah yang terbesar adalah tauhid. Ya. Yang menentang kewajiban amal-amal cabang dikafirkan, tapi yang menentang amal yang lebih tinggi daripada itu, yang ini adalah apa namanya, yang tertinggi, amal yang tertinggi adalah pokok agama para rasul, kemudian dikatakan tidak kafir. Ini adalah apa? Bertolak belakang. Ini adalah bertolak belakang. Nah, ini jawabnya Syekh. Jawab secara global. Walakin a'da'ullahi atau walakinna a'da'allahi ma fahimu ma'nal hadis. Akan tetapi musuh-musuh Allah, mereka tidaklah faham terhadap makna hadis. Makna hadis apa? Yaitu makna hadis Usamah bin Zaid. Tidak faham terhadap makna hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tidak faham. Dengan sebab apa? Dengan sebab bid'ah, syubhat, khurafat yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam pikirannya, dikarenakan mengikuti hawa nafsu sehingga menyimpang. Ya. Sehingga apabila disampaikan kepadanya hadis, disampaikan kepadanya ayat, hadis, dan juga alasan-alasan yang benar, tidak mau terima. Alasan-alasan tersebut, dalil-dalil tersebut. Karena apa? Karena pikirannya sudah tercemari dengan syubhat, tercemari dengan kebid'ahan, sudah dirinya itu sudah menyatu dengan kesesatan. Sehingga bagaimanapun ayat atau hadis disampaikan tetap saja ditolak. Oleh karena itu mereka adalah seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami memalingkan kalbu mereka dan juga penglihatan mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga keadaannya adalah seperti awal pertama kali belum pernah beriman. Ya, padahal sudah Islam sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, seperti orang yang tidak beriman. Dikatakan ini syirik, terus kemudian tidak mau. Tidak, ini bukan syirik. Dikatakan ini adalah pembatal keislaman. Bukan, ini bukan pembatal keislaman. Seperti orang yang belum beriman saja. Ya, karena pemahamannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Allah taala wa nadharuhum, kami biarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatan, ya'mahun, mereka dalam kebingungan. Bingung dalam kesesatan mereka. Demikian juga di dalam surat Al-An'am ayat 25. Wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adanihim waqra. Dan di antara mereka ada yang mendengar petunjukmu wahai Muhammad, mendengar ayat atau hadis. Akan tetapi wa ja'alna, kami jadikan, kami buatkan pada kalbu-kalbu mereka itu akinnatan, penutup, ayyafqahu, sehingga mereka tidak faham, dan fi adhanihim waqara, dan di apa namanya, di telinga-telinga mereka itu ada sumbatan. Nah, ya, ada sumbatan, tidak mau mendengarkan penjelasan, dan mereka kalbunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa memahami. Tidak bisa memahami dalil itu dengan benar. Ya, demikianlah kebanyakan ahlul batil, mereka berdalil dengan ayat dan hadis untuk mendukung kebatilannya. Tapi mereka adalah orang yang enggak paham terhadap nas-nas tersebut, bukan ahlinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menutup pemahaman mereka. Ini sebagai balasan yang sesuai karena mereka berpaling sehingga dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa apa hadis Usamah dijadikan sebagai dalil bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mungkin dikafirkan. Dan juga umir tuan uqatilanna hatta yashhadu an la ilaha illallah. Enggak mungkin dikafirkan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun melakukan amal-amal kesyirikan. Nah, ini di mana pemahaman? Kalau begitu enggak ada orang muslim yang berbuat syirik. Ya, semua kaum muslimin itu muwahidin berarti. Enggak ada yang berbuat kesyirikan. Ya, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini jawaban yang global, adapun jawaban yang rinci akan kita sampaikan pada pertemuan yang mendatang. Akan tetapi kita sebutkan kesimpulan dari jawaban yang rinci ini. Dan insyaAllah penjabarannya pada pertemuan mendatang, yaitu di dalam hadis Usama bin Zaid, Rasulullah mengingkari, yaitu mengingkari keterburu-buruannya Usama bin Zaid. Terburu-buru dalam membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang seharusnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu wajib bagi kita untuk menahan diri terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wajib bagi kita untuk menahan diri. Bukan maknanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti aman secara penuh. Tidak. Akan tapi ini adalah alamat, tanda saja. Berarti dia muslim, tanda saja, sekedar tanda. Bahwa dia adalah muslim masuk ke dalam agama Islam. Sehingga kita dilarang untuk membunuh saudara sama muslim. Ya. Akan tetapi dengan kalimat ini bukan menjamin keamanan secara penuh. Maksudnya apa? Ini adalah hanya sebagai alamat saja. Pertanda saja. Adapun setelahnya butuh dilihat. Butuh diperhatikan. Diteliti. Setelah itu bagaimana? Setelah itu apakah dia termasuk orang yang mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan ataukah tidak? Kalau misalnya seseorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian menerapkan konsekuensi dari la ilaha illallah yaitu tidak berbuat kesyirikan, maka dia adalah muslim yang haram darah dan hartanya. Tapi kalau setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian ditahan pedang ini dari menghalalkan darah dan hartanya, tapi setelah itu ternyata tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, sehingga setelah itu apa? Halal darah dan harta walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 94. InsyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan datang. Allahuna subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.